ucapkan kata-kata yang terindah. Keduanya ku terlena, ku terbuai mimpi indah. Tapi semua sirna, semuanya musnah setelah ku tahu bahan taruhan. Kau datang, kau pulang, engkau menang. Begitu mudah kau permainkan aku. Aku pun manusia yang tak bisa kau permainkan begitu saja. Ku yakin ada balasnya. Aku sadar, aku bodoh, ku menyesal. Mengapa kau, aku bukan taruhanmu. Tapi semua sirna, kau permainkan aku. Aku pun manusia yang tak bisa kau permainkan begitu saja. Ku yakin ada